Oke, langsung aja. Yesa. Yo bang. This is song of Nila Karisma. You Sigara. Berjalan, jalan ke pulau-pulau dewata. Ku melihat seorang turis yang wajahnya begitu manis. Ku coba tuh mendekat. Aku tersipu malu. Ku buat kau selalu tersenyum. Agar kau senang dekat dengan.